Yuk musik ya. Oh nyepai kau. Kahe dah sedut. Ya musik gua ditamak kedepi, ditamak kedepi. Oh nyepai lah kau. Kahe dah sedut. Ya bakal jaga dede bro. I love you. Oke tan. Oh nyepai lah kau. Kahe dah sedut. Ya bakal jaga dede bro. I love you. Yuk. Hati gadah kamu hanya sia-sia lemita. Tak lagi sakit di ulu hati. Maju gitu. Hana le gadah ade. Kagadah gundah gulana. Hatiku kini lagi. Cinta yang abadi nanti kata pasti sampaikan bersemi. Pelena dalam hati ku yang kali terjadi baik mengulang le. Lun coba hai de lonely pelena dalam memori yang begini begini. Kau haraplah nak apa? Oh hati gadam kamu sia-sia lumita. Tak lagi sakit di ulu hati. Menempa bukan? So I jelam kena payung jelam. Nah, kau planer ni, ya kena. Lagi malu, umi tanya menantu. Gitu ya. Menunggu ku bawa pulang. Selesai jelame karena bayung jelamu. Lama menunggu tak seberapa. Tak lagi malu, umi tanya menantu. Tinggal menunggu habis mak megang. Boleh gak tenang hana lady. Ya gitu. Tinggal capek. Sia-sia lemita. Tak lagi sakit di ulu hati. Ya, gerak ya. Acting gerak ya. Cewek lihat-lihat dia, kegiatan dia gitu. Suai jelam, karena payung jelam. Lama menunggu akhir kesampaian. Tak lagi malu umi tanya menantu. Tinggal menunggu ku bawa pulang. Pasai jelame karena bayung jelamu. Lama menunggu tak seberapa. Tak lagi malu umi tanya menantu. Tinggal menunggu habis mak megang. Tawa. Oh, hati gadam kamu hoh. Hanusia sia lemita. Cintaku hilang kembali juga. Ambil tangannya jalan ke sana. Terus.